Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Ibni Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ke-13 yang masih menjelaskan seputar adab-adab pada saat seseorang buang hajat. Dalam hal ini adalah larangan seseorang yang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tetapi, wallahu a'lam bissawab, larangan tersebut sebagaimana yang kita jelaskan adalah larangan yang sifatnya makruh, dibenci atau tidak disukai. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan hadith yang berikutnya, yaitu hadith yang ke-14. Berkata al-mu'alif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Ibn Ali bin Surur Al-Maqdis Ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala, an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu annahu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala' فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه العنزة الحربة الصغيرة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat, maka saya dan seorang anak yang berusia, yakni berdekatan usianya dengan saya, kata Anas bin Malik, membawa suatu tempat atau bejana yang berisikan air dan membawa tongkat kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istinja atau membersihkan setelah buang hajat, bersuci setelah buang hajat dengan menggunakan air. Hadis Hadis ini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang mana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dan sedikit biografinya telah kita pernah jelaskan, pernah kita sebutkan. Sahabat yang mulia ini, beliau adalah seorang sahabat yang pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nah, selama itu pun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an mendapati begitu baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu lembutnya beliau terhadap pembantunya. Tidak pernah membentak, tidak pernah menghardik, ataupun sampai pada tingkatan ucapan-ucapan yang kasar. Semua itu tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an selama beliau menjadi pembantu beliau selama 10 tahun. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an menceritakan bahwasannya di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat. Nah, pada saat itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an dengan seorang anak yang usianya berdekatan dengan Anas bin Malik membawakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejana yang berisikan air sekaligus tongkat yang kecil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyiapkan air yang nantinya akan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai alat untuk istinja, sebagai alat untuk membersihkan diri dari setelah buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Di dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama adalah diperbolehkan seseorang beristinja mencukupkan diri dengan menggunakan air, karena air ini merupakan salah satu dari dua alat untuk bersuci setelah buang hajat. Apabila menggunakan air, maka diistilahkan dengan istinja. Apabila selain menggunakan air, dengan menggunakan batu ataupun yang semisalnya, maka disebut dengan istijmar. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencukupkan diri dengan menggunakan air pada saat beristinja. Meskipun di sana diperbolehkan seseorang membersihkan setelah buang hajat dengan menggunakan batu atau yang semisalnya yang diistilahkan dengan istijmar. Naam. Beristinja dengan menggunakan air ini lebih utama, lebih baik dibandingkan seseorang membersihkan diri setelah buang hajat dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Karena jelas ketika seseorang beristinja, bersuci, membersihkan diri dengan menggunakan air, maka hal tersebut akan menjadikan dia lebih bersih dari najis yang mungkin tersisa pada saat dia buang hajat, dibandingkan dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Nah, namun yang menjadi khilaf di antara para ulama adalah menggabung antara menggunakan air dengan menggunakan batu. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama, dan itu yang zahir dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, mungkin pula Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah, mereka menyatakan bahwasannya menggabung antara air dengan batu pada saat bersuci setelah buang hajat adalah perkara yang tidak disyariatkan. Karena hal tersebut tidak pernah dinukilkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun wallahu a'lamu bis-shawab, sebagian para ulama membolehkan dengan catatan atau dengan cara tidak menggabung, akan tetapi mengikuti berurutan atau bergantian. Yang pertama diawali dia beristijmar, membersihkan diri dengan menggunakan batu, baru setelah itu dia bilas kembali, bersihkan dengan menggunakan air. Maka sebagian para ulama mereka membolehkan, bahkan ini lebih afdol, lebih baik dibandingkan hanya sekedar menggunakan air atau hanya sekedar menggunakan batu. Mengapa demikian? Disebabkan karena ketika seseorang beristijmar dengan menggunakan batu, kemudian diikuti setelahnya dibilas dengan menggunakan air, maka tentunya ini akan lebih bersih dan lebih suci dibandingkan hanya sekedar air atau bahkan sekedar batu. Nah, oleh sebab itulah para ulama mereka membolehkan, dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Falladhi 'alaihi jama'atu salaf wal khalaf wa ijma' 'alaihi ahlul fatwa min a'immatil amsar, anna al-afdal ay yajma'a bainal ma'i wal hijarah." Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang dipegang oleh sekelompok salaf dan khalaf dan disepakati oleh para ulama ahlu fatwa dari masa sekarang ini, bahwasannya yang afdol adalah menggunakan atau menggabung antara air dan batu. Fayasta'milul hajar awalan litukhiffan najasata wataqil watuqilla mubasharataha biyadih. Maka dia menggunakan terlebih dahulu menggunakan batu untuk meringankan, menghilangkan sedikit dari najis yang menempel di tubuhnya. Thumma yasta'milul ma', kemudian setelah itu dia menggunakan air untuk membilas dan membersihkan. Jadi bukan digabung, batu dan air digabung jadi satu, digayung kemudian disiramkan, lah. Dia beristijmar terlebih dahulu, kemudian setelah itu dibilas dengan menggunakan air. Fa in arada al-iqtisar 'ala ahadihi ma jaza al-istiqsar 'ala ayyihi ma syaa. Namun kalau seandainya dia mencukupkan diri dengan batu atau mencukupkan hanya dengan air, maka hal tersebut diperbolehkan. Sawa'un wajadal akhar aw lam yajid. Meskipun dia mendapati air atau tidak mendapati air. Fa in iqtasara ala ahadi ma fal ma'u afdal min al hajar. Namun kalau seandainya dia mencukupkan hanya satu cara saja, maka beristinja dengan menggunakan air, maka ini lebih afdal dibandingkan dia beristijmar dengan menggunakan batu. Berarti kalau kita simpulkan dari apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maka bersuci, membersihkan diri setelah buang hajat itu ada tiga cara. Yang pertama yang paling afdol yaitu menggunakan batu, setelah itu menggunakan air. Kemudian yang kedua, yang afdol yang kedua yaitu mencukupkan diri dengan air. Dan cara yang ketiga yaitu mencukupkan dengan menggunakan batu yang disebut atau diistilahkan dengan istijmar. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian pula di dalam hadis Anas bin Malik tadi kita juga mendapatkan pelajaran faedah bahwasannya seseorang muslim hendaklah betul-betul memperhatikan terkait dengan kesuciannya, terlebih lagi pada saat buang hajat. Menjaga diri dari percikan-percikan pada saat dia buang air kecil. Demikian pula menjaga diri dari pandangan manusia pada saat dia buang hajat. Terkait dengan percikan air kencing, ini mungkin sebahagian atau mungkin bahkan keumuman manusia itu merasa remeh. Ya, ini menganggapnya sesuatu yang remeh. Padahal ini merupakan salah satu perkara yang seseorang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang sebelumnya dia akan disiksa nanti di alam barzakhnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu termasuk sebab termasuk di antara dosa besar. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir ala fi kabir. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya melakukan dosa besar. Yang salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang salah satunya ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak menjaga dirinya pada saat buang air kecil. Tidak menjaga dirinya dari percikan-percikan buang air kecil. Maka ini merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan dari hadis tadi, ini merupakan di antara penyebab yang seseorang itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Adapun yang kuburan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun kuburan yang kedua ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur tersebut disebabkan dahulu dia berjalan di muka bumi ini untuk mengadu domba antara manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk memperhatikan menjaga diri pada saat buang air kecil. Jangan sampai kita menganggapnya perkara yang remeh, ternyata hal tersebut merupakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menyebabkan seseorang itu akan disiksa di alam kuburnya. Demikian pula terkait dengan menutup, menjaga diri dari pandangan manusia. Meskipun hal ini telah kita jelaskan antara perbedaan hukum seseorang buang air besar dan buang air kecil. Akan tetapi meskipun demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetap seseorang itu harus memperhatikan adab. Terlebih lagi apabila di kampungnya atau di wilayah daerahnya itu menganggap perkara yang aib. Seorang buang air kecil sembarangan tempat, ya kan? Maka ini juga harus diperhatikan. Tidak boleh dia kemudian mentang-mentang ini tidak mengapa, akhirnya dia buang air kecil sembarangan asal barangnya tidak kelihatan. Ya, secara asal hal tersebut memang tidak mengapa, diperbolehkan karena Rasulullah pernah melakukannya. Akan tetapi di daerah kita itu merupakan perkara yang aib. Nah, terlebih lagi kita sebagai seorang ahli sunnah yang dikenal sebagai orang yang mengamalkan ilmu, dikenal sebagai orang yang beradab. Sehingga hal ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Jangan kemudian hal tersebut kita ketahui diperbolehkan, namun ternyata hal tersebut dianggap aib oleh manusia dan ini akan menganggapkan membuat dampak yang tidak baik untuk dirinya dan untuk dakwah ahli sunnati wal jamaah. Terlebih lagi apabila dia buang hajatnya di tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, bahkan tempat-tempat yang bisa mendatangkan laknat. Nah, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqul la'inain, ittaqul la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hati-hati kalian dari dua perkara yang akan mendatangkan laknat, dua perkara yang melaknat. Adapun laknat itu sendiri secara makna, la'an secara bahasa itu artinya al-bu'ad, al-ib'ad wat-tard. Seorang itu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang luas dan besar mencakup seluruh alam semesta, seseorang yang dilaknat itu diusir dan dijauhkan dari rahmat tersebut. Nah, Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian dari dua perkara yang melaknat. Yang pertama kata Rasulullah, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama yaitu seseorang yang buang hajat di jalannya manusia, di jalan yang biasa manusia berlalu lalang di jalan tersebut, buang air kecil ataupun buang air besar terlebih lagi. Nah, ini maksudnya jangan kemudian seseorang ketika buang air kecil itu boleh asal barangnya tidak kelihatan, namun juga harus dilihat tempatnya. Jangan sampai ini tempat yang akan mendatangkan laknat. Atau yang kedua, au fi dhillihim, atau dia buang hajat di tempat bernaungnya manusia, di bawah pohon yang berbuah, atau dia buang air kecil di air, genangan air yang dimanfaatkan oleh manusia, tempat istirahatnya manusia. Yang ketika seseorang buang hajat tersebut tentunya akan mengganggu orang yang hendak bernaung di bawah pohon tersebut, atau dia hendak mengambil buah tersebut akhirnya terganggu dengan kotoran yang dia tinggalkan di tempat tersebut. Nah, sebagaimana dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, namun hal tersebut diperselisihkan atau hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari tahtal asyjar muthmirah. Rasulullah melarang buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Namanya pohon yang sedang berbuah ini pasti kan yang si pemiliknya sebentar lagi ia akan memanen atau memetik buah tersebut. Baik pohon yang besar atau pohon yang kecil, jangan kemudian seseorang buang hajat di situ. Ini akan mengganggu si pemilik pohon yang berbuah tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua harus kita perhatikan. Perkara yang sepele, perkara yang mungkin remeh, kita tidak tahu ternyata hal tersebut merupakan perkara yang menyebabkan seseorang itu akan disiksa di alam barzakhnya, di alam kuburnya, ataupun dia akan diusir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran yang terkait dengan begitu cintanya para sahabat radhiyallahu taala an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu tulus di dalam membantu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. baik itu membantu dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bantuan mereka yang bersifat adalah bantuan jasmani secara duniawi yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tulus dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dilakukan oleh mereka para sahabat, dan dalam hal ini terkhusus adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Semua itu membuktikan bahwasannya mereka itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditanya bagaimana mereka dalam mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam perkara yang sifatnya duniawi yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu tulus murni membantu Nabi Muhammad, apalagi dalam hal yang sifatnya Islam, dalam hal sifatnya yakni dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua membuktikan rasa cintanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itulah bukti yang nyata, bukti yang hakiki bagi seseorang yang mengklaim dirinya itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang sangat jelas, bukti yang semata-mata yang diinginkan, dipinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal ini. Seseorang tulus di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meminta banyak bukti untuk membenarkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Namun yang hanya diingin hanya satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Itulah yang diinginkan, yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita kaum muslimin yang mengklaim bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan wahai Muhammad, yani katakan kepada mereka yang mengaku mereka itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, katakan kepada mereka, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta kepada kita, kepada kaum muslimin yang mengklaim dirinya itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Padahal para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki untuk Islam, untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingkan. Akan tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri pun tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan. Namun yang disayangkan adalah sebagian kaum muslimin yang mereka dengan dasar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan sesuatu-sesuatu yang tidak pernah disyariatkan, berusaha membuktikan rasa cinta mereka kepada Rasulullah dengan membuat anasyid, nasyid-nasyid, membuat syair-syair yang sebagian syair tersebut pun sampai masuk dalam perkara kesyirikan, terlalu menyanjung Rasulullah, terlalu memuji Rasulullah, tidak meletakkan Rasulullah pada tempat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati beliau, kita sanjung Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Akan tetapi semua itu harus dibarengi dengan bimbingan syariat Islam. Sebagian yang mereka selang sangat menyanjung tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melampaui batas, sampai menjajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wa min judika ad-dunya wa darratuha wa min ilmika ilmul lauhi wal qalam. Mereka mengatakan kedermawanmu wahai Rasul itu dunia dan seluruhnya, dan keilmuanmu wahai Rasul adalah ilmu lauhul mahfud dan pena pencatat takdir. Ini semua mereka lakukan dengan dasar cinta kepada Rasulullah yang tidak dibarengi dengan bimbingan syariat Islam, yang kemudian mereka menjatuhkan dalam perbuatan syirik, memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setara sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Rasulullah itu mengetahui apa yang ada di dalam Lauhul Mahfud, buku yang dijaga oleh Allah yang mencatat seluruh kejadian alam semesta dari awal sampai hari kiamat, dan pena yang mencatat takdir. Mereka mengatakan semua itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Padahal tersebut yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengetahui takdir. Rasulullah tidak mengetahui ilmu ghaib. Apalagi kejadian-kejadian alam semesta sampai hari kiamat. Rasulullah mengetahui hanya beberapa perkara yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa cinta yang kemudian tidak dibarengi dengan bimbingan syariat Islam, akhirnya menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berusaha mensejajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ada pula yang mengklaim dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian membuat, merancang, menulis solawat-solawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusun versi fulan, solawat versi Allan, solawat versi fulan, fulana, yang hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terlalu sedikit ilmunya, yang juga sedikit keilmuannya tentang bahasa Arab, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang fasih di dalam bahasa Arab, keseharian mereka berbahasa dengan bahasa Arab, di samping itu mereka pandai di dalam membuat syair, Mereka tidak berani membuat lafaz-lafaz salawat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut terbukti adanya sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya langsung kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik wa kaifa nusalli 'alaik?" Wahai Rasul, kami sudah bisa mengetahui bagaimana cara memberikan salam kepada Anda, lalu bagaimana cara bersolawat untuk Anda. Mereka orang Arab, berbahasa Arab, pandai menyusun kata, pandai menyusun syair. Namun mereka tidak memberanikan diri untuk kemudian membuat sendiri lantunan-lantunan solawat versi Abu Bakar atau versi Umar. Tidak ada. Semua merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah kemudian mengajarkan kepada mereka, membimbingkan kepada mereka agar mereka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya pun Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala tentang solawat. Bukan berarti kita tidak mencintai solawat. Bukan berarti kita tidak pernah bersolawat kepada Rasul. Bukan berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah. Lah, semua itu harus dibarengi dengan bimbingan. Semua itu harus dibarengi dengan ilmu. Tidak semerta-merta seseorang itu semangat di dalam memuji, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dibarengi dengan bimbingan syariat yang akan mengakibatkan seseorang itu akan terjatuh dalam kesalahan. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang wajib. Bahkan kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, "La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai, kata Rasulullah, aku ini lebih dia cintai dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, atau dibandingkan manusia secara menyeluruh. Dia wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari segalanya. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah sosok yang aku cintai dibandingkan segala sesuatu terkecuali diriku. Dalam artian Umar bin Khattab mencintai dirinya, kemudian setelah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar, tidak boleh wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak boleh wahai Umar sampai aku ini lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diri kita, dibandingkan keluarga kita, dibandingkan orang tua kita, dibandingkan orang lain. Namun tentunya rasa cinta tersebut harus dibimbingi dengan ilmu, dibarengi dengan bimbingan syariat. Seorang tidak berjalan sendiri, tidak semau-maunya. Sebagaimana hal tersebut dipegang oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkomunikasi, merujuk, meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka kalau seandainya membuat sendiri mereka mampu dan bisa, bahkan lebih bisa, lebih pintar dibandingkan kita. Nah, maka ini perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mengisyaratkan kepada kita tentang kewajiban bagi kita untuk menutup aurat. Anggota tubuh kita yang tidak diperbolehkan untuk dilihat, ditampakkan, diperlihatkan. Demikian pula orang lain pun tidak boleh melihat aurat kita. La yanzur ahadun ila aurati akhih. Jangan seseorang itu melihat aurat saudaranya. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat aurat saudara laki-lakinya, saudaranya yang lain, ataupun wanita, dan seterusnya. Sehingga seseorang itu harus menutup auratnya, baik pada saat dia buang hajat ataupun di luar buang hajat. Kalau laki-laki itu auratnya mulai dari pusat sampai lutut. Tidak boleh dia keluar rumah dilihat oleh orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan, dalam keadaan udelnya kelihatan, lututnya juga kelihatan. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau adapun muslimah perempuan, auratnya adalah seluruh tubuhnya, maka dia tidak boleh keluar rumah dengan membuka auratnya. Namun terkhusus untuk laki-laki, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai ke lutut, tidak serta-merta seseorang itu keluar rumah kemudian hanya menggunakan bebelan handuk, sarung nutup udele karo lutute, kemudian dia keluar rumah. Nah, meskipun itu dikatakan menutup aurat, akan tetapi itu masih berdampak tidak baik apabila dilihat oleh masyarakat, apalagi di situ berlalu-lalang perempuan. Nah, tidak baik yang demikian. Sehingga dia sebisa mungkin tidak keluar rumah melainkan auratnya, tubuhnya itu tertutup. Bahkan para ulama pun melarang bagi kaum muslimin laki-laki, meskipun dia memakai celana, meskipun dia memakai baju, namun apabila dia mengenakan pakaian dan celananya itu yang berketat, sempit, itu pun para ulama mereka melarang. Sebagaimana para wanita, mereka dikatakan kasiyatun ariyat. Para wanita mereka merupakan adanya para wanita yang berpakaian, namun hakikatnya mereka telanjang disebabkan pakaian mereka yang ketat. Maka demikian pula laki-laki. Mereka juga dikatakan sebagai laki-laki yang berpakaian, namun sebenarnya telanjang disebabkan kenapa? Karena pakaiannya ketat, celana juga ketat yang membentuk lekukan tubuh dia. Meskipun bahannya tebal. Oleh sebab itu, pakai pakaian yang longgar. Kalau kaos-kaos yang longgar, kalau celana yang longgar yang biasa kita sebut sirwal. Nah, bila perlu pakai sarung. Kalau tidak pakai sarung berarti pakai gamis yang menutup sampai yang pakaian tersebut sampai yang batasan di bawah pantat. Nah, sehingga menutup kemaluan depan dan belakang. Hal itu yang lebih afdol, lebih baik. Dan manusia pun melihat, masya Allah si fulan ini berarti anak yang komitmen dengan agamanya. Nah, namun kalau seandainya kita yang komitmen dengan agama tetapi keluar rumah pakai celananya cuma hanya celana gaul lah biasanya. Ya meskipun menutup mata, menutup lutut, tapi hanya segera di bawah lutut, ketat, kaosnya juga ketat. Apalagi pakai topi. Seorang yang kenal, iya, dia adalah seorang yang salafi. Tapi kalau orang yang tidak kenal dia, menganggap apa? Dia ini orang awam. Kenapa? Karena tidak ada cerminan dia adalah orang yang komitmen dengan agamanya. Namun kalau dia memakai sirwal atau memakai sarung, kemudian kopiah, apalagi dibarengi dengan gamis atau jubah, meskipun dia tidak kenal dengan orang tersebut, dia mengatakan, oh, si fulan ini orang yang komitmen dengan agamanya. Maka ini perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita merasa minder dengan kostum kita. Jangan kita merasa minder dengan pakaian Islam kita. Justru yang seharusnya sebaliknya, kita bangga dengan memakai kopiah, dengan memiliki lihya, dengan memakai gamis, dengan memakai sarung. Kita bangga Meskipun kita seandainya mungkin di mall, meskipun kita di bandara, di tempat-tempat umum, kita bangga dengan pakaian tersebut. Karena itu merupakan syiar Islam yang menunjukkan ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian sebaliknya kita merasa minder dengan pakaian Islam. Dalam artian pakaian yang mencerminkan seseorang itu komitmen dengan agamanya. Sehingga kalau ke mall harus pakaian-pakaian yang gaul, kaosnya yang anu atau mungkin pakai topi yang anu. Lah. Berarti Anda belum menyatakan sebagai fisil mikafah. Belum masuk ke dalam Islam secara menyeluruh karena Anda masih minder dengan syariat Islam, masih minder dengan syiar Islam. Sehingga meskipun dimanapun kita berada, di terumah atau mungkin di tempat sesama kita atau mungkin di tempat keramaian, di pasar, di mal ataupun di bandara, di stasiun, di situ banyak manusia, jangan merasa minder dengan pakaian, jubah, gamis, kopiah, sarung dan lehya kita. Justru kita bangga menampakkan inilah Islam. Inilah yang diajarkan oleh Rasul, inilah yang dulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kita telah mendakwahkan Islam. Berarti kita telah menjunjung syariat Islam, kita telah mengangkat syiar Islam. Yang mudah-mudahan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang membuktikan bahwasanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat buang hajat, itu semua menunjukkan bahwasanya Rasulullah sangat berupaya untuk menutup aurat, tidak memperlihatkan aurat tersebut. Nah, namun yang disayangkan sekarang ini pula adalah generasi-generasi umat Islam dari para pemuda ataupun pemudi kaum muslimin yang rasa malu di dalam hati mereka sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya rasa malu tersebut merupakan sebagai modal yang bisa digunakan untuk mendapatkan kebaikan, ternyata rasa malu tersebut mereka hancurkan sendiri. Yang laki-laki pakai kaos kutang, celananya pendek ketat, keluar rumah pakai motor. Yang perempuan enggak mau kalah juga, pakai singlet, pakai celana pendek ketat, keluar pakai motor. Tidak merasa malu dengan pakaiannya. Di situ banyak laki-laki yang memelototi dia. Di situ banyak laki-laki yang matanya keranjang, baskomnya banyak. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang itu lagi viral apa namanya? Namanya apa? TikTok. Iya. Ada yang tahu TikTok enggak? Kalau orang-orang tua kayaknya enggak tahu TikTok itu. Ya, ini suatu aplikasi yang di situ dia meng-share, membagian video-video. Ya berlagak, apalah joget lah apa. Akhirnya apa? Di si pinggir jalan diletakkan kamera, dia joget-joget pinggir jalan sendiri. Orang lihat ini orang stres atau gila ini? Enggak punya rasa malu sudah. Orang tua ngelihat itu malu sendiri. Ish, kenapa risih melihat orang kayak gitu? Ternyata dia tidak memiliki rasa malunya. Akhirnya inilah modal dasar kebaikan pun dia hancurkan sendiri. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang demikian. Namun itu semua itu harus dibarengi dengan kesungguhan kita dalam membimbing, kesungguhan kita dalam memperbaiki dan menjaga mereka agar mereka tidak terfitnah, terinfeksi dengan apa yang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin, terkhusus adalah pemuda dan pemudi Islam. Wallahu ta'ala alamun bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sebutkan. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, adapun salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.